Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas bab yang paling penting, yaitu bab ma'rifati alamatil i'rab. Ini merupakan bab yang sangat penting. Kalau teman-teman bisa lulus, bisa paham di bab ini, insyaallah akan mudah paham ilmu alat. Seperti biasa, saya akan bacakan terlebih dahulu, baru saya akan berikan penjelasan di sini dengan ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhamatu wa hiya al-aslu. والواو والالف والنون وهي نائبة عن الضمة فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف نحو قال الله وإذ قال إبراهيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَجَمْعُ التَّكْسِيرِ مُنْصَرِفًا كَانَ أَوْ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ. Jadi, ini sedang membahas tanda-tanda daripada i'rab rofa. Nah, ada berapa tanda rofa? Di sini dikatakan ada empat, yaitu dhammah, dan ini asal. Ya, kalau ada asal, ada cabang. Berikutnya ada wawu, ada alif, dan ada nun. Ini namanya cabang. Atau di sini disebut naibatun anid dommah. Dia adalah wakil daripada dommah. Empat ini harus hafal. Nah, bagaimana caranya agar mudah hafal? Nah, ada rumusnya. Ini dia. Disingkat menjadi dawaan. Dommah, wawu, alif, nun. Dawaan. Dawaan. Nah, hafalin dulu ya. Nanti untuk yang nasabnya juga ada. Nah, pertama dhammah ini di mana saja bisa kita jumpai sebagai tanda rofa. Di sini dikatakan fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirrafi fi arba'ati mawadhi'. Ada di empat tempat. Yang pertama yaitu di isim mufrad. Ya, munsharif atau ghairu munsharif, ya. Munsharif atau ghairu munsharif. Yang munsharif contohnya qala Muhammadun. Qala fi'lun madin mabnun ala fathi Muhammadun fa'ilun marfu. Tanda rufanya dengan apa? Wa alamatu rufi dhammatun zahiratun fi akhiri liannahu ismun mufrad munsharif. Ah, dia isim mufrad munsharif, maka tanda rufanya dengan dhammah. Atau yang ghairu munsharif sama saja, tanda rufanya dengan dhammah. Qala Ibrahimu. Ibrahim ini ghairu munsharif, dia isim mufrad ghairu munsharif. Ketika marfu, tanda rufanya dengan dhammah sebagaimana yang munsharif. Itu yang pertama. Yang kedua, jam'u taksir. Jam'u taksir, di jam'u taksir. Ah, munsharif atau ghairu munsharif. Nah, yang munsharif contohnya qala ashabu Musa. Nah, qala fil madi, ya. Mabniun al fathi, ashabu fi'il fa'ilnya, afwan. Ashabu fa'il, kalau fa'il marfu, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah, li'annahu jam'u taksir munsharif. Jadi, jam'u taksir munsharif. Kalau dia marfu, tanda rofanya dengan dhammah. Wa huwa mudhaf, Musa mudhafun ilaih. Yang ghairu munsharif, contohnya, wa masakinu. Masakin, itu jama'. Ya, mufradnya maskan. Maskan, masakin. Ya, wa masakinu. Nah, masakinu, ini yang jelas, ini marfu. Ya, dia isi marfu, tanda rofanya dengan dhammah, karena dia jama', jama' taksir. Jama' taksir, ghairu munsharif. Ini dia ghairu munsharif. Wa masakinu taradawunaha, dan tempat tinggal yang kalian ridhoi, yang kalian sukai. Ini yang kedua di jama' taksir. Yang ketiga di jam'u mu'annathi, jam'u mu'annathin salimun. Ya. Jam'u mu'annath salim. Contohnya bagaimana? Nah, wa mulhaqu bih. Nah, ada mulhaqnya. Jama' mu'annath salim atau mulhaqnya. Nah, kalau di sini dikatakan wa ma humila alaihi, ya humila alaihi. Nah, yang jamu mu'annats salim contohnya idza ja'akal mu'minatu. Mu'minat ini fa'il. Fa'il marfu tanda rufanya dengan dhammah karena dia jamak mu'annats Salim. Atau mulhaq bih, dia bukan jamak munasalim tapi hukumnya diikutkan ke jamak munasalim. Seperti wa ulatul ahmali, dan oh mereka orang-orang yang hamil itu. Nah, ulat ini adalah mulhaq bihi, maksudnya mulhaq bi jamak munasalim. Kenapa dia tidak dikatakan atau tidak disebut jamak munasalim? Karena dia tidak memiliki bentuk mufradnya, juga tidak memiliki bentuk musannanya. Nah, dia hanya memiliki bentuk ya yang serupa dengan jamak munasalim, yaitu ketika marfu tanda rofanya dengan dhammah ya, menggunakan alif dan ta ya, sebagaimana jamak munasalim tuh mu'minatun ya. Nah, ini juga sama, jadi ikutkan ke jamak munasalim. Ini namanya mulhaq kalau bahasa di sini, wa ma humila alaihi. Kemudian yang terakhir, dia berada di fi'il mudhari. Fi'il mudhari allazi lam yattasil bi akhiri syai'un. Contohnya narfa'u atau yad'u. Narfa'u ini fi'il mudhari marfu, tanda rofa'nya dengan dhammah. Yad'u ini fi'il mudhari marfu, juga tanda rofa'nya dengan dhammah muqaddarah, yang tersembunyi ya pada wawu ini. Karena dia mu'tal fi'il mudhari-nya. Tapi keduanya sama, tanda rofa'nya dengan dhammah. Cuma bedanya satu, dhammah zahirah nampak. Yang kedua, dhammah muqaddar. Nah, ini untuk dhammah di empat tempat ya. Isim mufrad, jamak taksir, jam'u taksir, jam'u mu'annatsin salimun, kemudian dan juga mulhaqnya terakhir fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un itu bukan af'al khamsah. Ini untuk dhammah. Berikutnya wa ammal wawu, tadi sudah dibaca wa ammal wawu fatakun alamatan lil rafi fi mawdi'aini. Nah, sekarang wawu dia menjadi tanda rofa di dua tempat. Pertama, ya, fi jam'il muzakkari salim wa mahumila alaihi. Ya, contohnya, wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Wa ayyakum minkum ishruna sabiruna. Wa fil asma'i sittah. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa hanuka wa dhu malin. Nahu qala abuhum wala Yusufu ya, wala Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa jaa hamuka wa hadha fuka wa hanuka wa innahu ladzu ilmin. Nah, wow ini ada di dua tempat, satu di jamak muzakkar salim wa mahumilah atau mulhaknya. Yang kedua, nah, contohnya yang jamak muzakkar salim, wa yauma idzi yafrahul mu'minuna. Mu'minuna ini fa'il. Fa'il marfu tanda rofa'nya dengan apa? Dengan wawu. Ini kan wawu, sedang membahas wawu ini. Dengan wawu, kenapa wawu? Karena dia jamak muzakkar salim. Atau mulhaqnya, mulhaq yang diikutkan bihi bijam'il muzakkar salim. Ada isim-isim yang dia hukumnya diikutkan ke jamak muzakkar salim, tapi dia bukan jamak muzakkar salim. Nah, contoh misalkan ya. Wa ayyakum minkum ishruna sabiruna. Nah, ishruna ini marfu. Tanda rofanya dengan apa? Dengan wawu. Kenapa? Dia mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Ishruna bukan jamak muzakkar salim, tetapi dia diikutkan kepada jamak muzakkar salim sehingga disebut mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Kenapa dia tidak disebut jamak muzakkar salim saja? Karena tidak ada bentuk mufradnya, ya. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, itu dia tidak memiliki bentuk mufrad, ya. Nah, tetapi ketika marfu dia dengan wawu, ketika mansub dengan ya 20 kalau mansub. Ya, sama di apa seperti jamak mudzakkar salim mu'minuna, kalau mansub mu'minina, kalau majrur juga mu'minina, ini juga bi 20. Makanya hukumnya diikutkan ke jamak mudzakkar. Yang kedua asma sittah, di isim yang 6. Nah, kalau ngaji sebelumnya kita hanya asma khamsah. Nah, kalau ngaji yang di sini di level menengah ini ada asma sittah, isim 6. Apa saja ini? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, hanuka. Ah, ini tambahannya nih. Hanuka dan zumalin. Abuka contohnya. Qala abuka, bapakmu berkata. Abuka jelas, ini fa'il marfu. Tanda rofanya dengan wawu, karena dia asma sittah. Ya akhuka, qala akhuka, hamuka, ya akhuka saudaramu, hamuka mertuamu. Ya berkata, mertuamu. Kemudian fuka, hadza fuka, ini mulutmu. Fuka, ini mulutmu. dia khobar hadza mubtada fuka khobar marfu tanda rofanya dengan dhamma. Hanuka, hanuka ini apa artinya? Hanuka ini pokoknya sesuatu yang apa ya, boleh kita kata sesuatu yang jorok. Kalau ini hanuka, ah ini anukmu gitu. Makanya tidak disebutkan begitu. Kemudian zu malin wa innahu lazu ilmin. Nah, zu pemilik ya. Wa innahu sesungguhnya dia, lazu sungguh pemilik ya, ilmin, pemilik pengetahuan. Ya, zu ini marfu tanda rupanya dengan wau karena dia asma sita. Jadi wau menjadi tanda rofa di dua tempat di jamak muzakkar salim termasuk mulhaknya yang kedua di asma sita. Paham ya? Ini masih rofa. Berikutnya wa ammal alifu, adapun alif. Fatakunu alamatan lirraf'i fil musanna. Wa ma humil 'alaihi nahwu qala rajulani wa inna 'iddata ash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fanfajarat minhu 12 'ayna wa man nunu fatakunu 'alamatan lirraf'i fil fi'li al-mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin nahwu wan najmu wash-shajaru yasjudan aw dhamiru jam'in nahwu atabnuna bikulli ri'in ayatan tab'atsun. Nah, berikutnya alif. Alif menjadi tanda bagi rofa di mana? Di sini dikatakan di musanna, di isim tasniyah wa ma humil 'alaihi atau mulhaqnya. Di banyak mulhaqnya. Contoh qala rajulani, rajulani fa'ilun marfu tanda rofanya dengan alif karena dia isim tasniyah atau musanna. Tamul haknya contohnya wa inna iddatasyuhura indallahi 12 syahron. Sungguhnya bilangan atau jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 syahron, 12 bulan. Nah, itsna dia adalah khobar daripada inna, maka dia marfu tanda rofanya dengan alif ya, itsnani. Ya, kenapa tidak di itsnani saja? Karena dia dimudhofkan 12 syahron. Nah, sehingga dia tidak boleh bertanwin. Yang jelas ini marfu tanda rofanya dengan alif karena dia bukan mutsanna tapi mulhaq bi mutsanna. Lagi-lagi kenapa tidak disebut mutsanna? Karena dia tidak bentuk mufradnya atau juga jamaknya ya. Nah, ini alif. Berikutnya nun. Wa nun, dia nun menjadi tanda rofa di mana? Di fi'il mudhari ya, di fi'il mudhari di gampangnya af'alul khamsah, fi'il mudhari af'al khamsah. Kalau ini dikatakan fi'il mudhari idza tasala bi tasniyatin, tasniyatin pokoknya dia bertemu dengan domir tasnya, domir jamak dan domir muannats muannatsah mukhatabah. Af'al khamsah. Nah, domir tasniyah ya, domir tasniyah contohnya yasjudani tasjudani, yaf'ulani taf'ulani. Nah, tanda rofanya dengan apa? Dengan nun karena af'al khamsa. Ini domir tasniyah namanya. Ada huma, ada antuma. Ini domir jamak seperti yabnun, tabnun, mereka membangun, kalian membangun ya. Hum, antum. Ya, yaf'uluna, taf'uluna. Ini domir jamak namanya. Wow di sini. Atau domir muannatsah mukhatabah untuk anti seperti ta'jabina, ta'jabina min amrillah. Tajlisina, tadhabina. Nah, ini juga termasuk afal khomsah ketika marfu tanda rofanya dengan nun. Ini rofa ya. Ingat ya, ingat tanda rofa ada empat. Dommah, waw, alif, nun. Dawaan. Dawaan, saya tebelin. Dawaan. Berikutnya. Walin nasbi. Saya bacakan dulu, tadi ini sudah ya. Walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu hayal aslu wal-alif wal-kasratu wal-ya'u wa hadfun nuni wa hiya naibatun naibatun anil fathati fa amma al-fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadi'a. Sekarang, tanda i'rab nasab ada berapa? Di sini dikatakan ada lima. Pertama, fathah dan ini asal. Kedua, alif. Ketiga, kasrah. Keempat, ya. Dan kelima, hadfu. Hadfu apa? Ya, hadfu nun. Nah, bagaimana biar gampang hafal kelima ini? Nah, disingkat jadi fatal kayah. Tadi kalau rofa apa? Doaan. Kalau nasob fatal kayah. Doaan fatal kayah. Nah, gitu. Nah, pertama fathah. Fathah menjadi tanda nasob di mana? Nah, fi salasati mawadhi'a. Di tiga tempat. Satu diisi mufrad munsharif atau ghairu munsharif. Munsharif contohnya wattaqullaha. Allaha ini maf'ulun bih mansub. Tanda nasobnya dengan fathah karena isim mufrad munsharif. Atau yang ghairu munsharif contohnya wawhabna lahu ishaqa. Kami berikan kepadanya ishaq. Nah, ishaqa ini maf'ul bih mansub. Mansub tanda nasubnya dengan fathah karena isim mufrad ghairu munsharif. Ini yang pertama. Jadi fathah menjadi tanda bagi nasub di isim mufrad. Yang kedua di jamu taksir, di jamak taksir ya. Contohnya apa? Nah, baik yang munsharif seperti watarol jibala. Jibala maf'ul bih. Watarol jibala dan kamu melihat gunung-gunung. Al jibala maf'ul bih mansub tanda nasubnya dengan fathah karena dia jamak taksir munsharif. Ataupun yang ghairu munsharif sama dengan fathah. Contohnya wa'adakumullahu maghanima. Allah menjanjikan kepada kalian maghanima ya. Ghanimah. Nah, maghanima ini maf'ulun bih mansub tanda nasabnya dengan fathah karena dia jamak taksir ghairu munsharif. Nah, ini yang kedua di jamak taksir. Dan yang ketiga di fi'lun mudhari'un sahihun akhir. Di fi'il mudhari' sahih akhir. Kalau mansub, tanda nasabnya yang digunakan adalah fathah. Contohnya, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Dagingnya, daging kurban, dan juga darahnya, itu tidak akan sampai pada Allah, melainkan ketakwaannya. Ya, nanti ada ayat berikutnya. Tidak, itu yang kita bahas. Ini yanala-nya yang kita bahas. Nah, yanala ini fi'il mudhari mansub. Ya, ternasabkan oleh lan. Tanda nasabnya adalah fathah ini fathah ya sebagai tanda nasab karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Nah, ini yang pertama. Berikutnya wa ammal alif. Nah, alif ya. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'i sittah. Ya, alif menjadi tanda nasab adanya di mana? Di asma sittah, isim yang enam. Contohnya maka Muhammadun aba ahadin aba. Nah, ini mansub ya. Kenapa mansub dia? Karena khobar kana. Ya, tidaklah Muhammad aba ahadin. Nah, ini ada lanjutannya ya. Nah, ini saya potong ayatnya sampai di sini. Aba di sini mansub karena dia sebagai khobar daripada kana. Dan tanda nasubnya apa? Tanda nasubnya alif. Kenapa alif? Karena termasuk asma sittah. Contoh berikutnya. Wanahfazu akhona. Dan kami menjaga saudara kami. Akhona ini maf'ulun bih. Maka mansub. Tanda nasubnya dengan apa? Dengan alif karena dia asma sittah. Waraaitu hamaka wa hanaka. Ya. Aku melihat mertuamu. Nah, hamaka ini maf'ul bih mansub tanda nasabnya dengan alif karena dia asma sittah. Wa ankana dzamalin. Dzamalin juga mansub tanda nasabnya dengan alif karena asma sittah. Itu alif ya. Berikutnya kasrah. Wa amal kasratu. Adapun kasrah fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannatsi salimi wa ma humila alaihi nahwu khalaqallahu samawati wa in kunna ulati hamlin. Nah, contoh nih. Di mana di jamak muannats salim dan mulhaknya. Nah, kasrah menjadi tanda nasab di jamak muannats salim dan mulhaknya. Contohnya khalaqallahu samawati samawati ini isim mansub. Kenapa? Karena dia maf'ul bih. Maf'ulun bih mansub. Tanda nasabnya dengan apa? Dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena dia jamak muannats. Muannats salim. Atau mulhaknya. Contohnya. Wa in kunna ulati hamlin. Dan jika kunna. Nah, ada kana dan ada isimnya itu ya di sini di tatif kan ya. Kunna ini untuk kunna dan jika mereka ya ulati ini adalah khobar dari kana. Khobar dari kana itu man mansub dan di sini tanda nasab yang digunakan adalah kasrah karena mulhaq bijam'i muannatsi salim ya. Ya, ulat ini mulhaq bukan jamak muannats salim karena enggak ada bentuk mufradnya. Nah, itu untuk kasrah. Berikutnya ya, wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi mawdi'aini. Ah, ya menjadi tanda nasab di mana? Di dua tempat. Satu di musanna wa mahumila alaihi ya. Musanna dan mulhaqnya. Saya baca dulu wa mahumila alaihi nahwu rabbana waj'alna muslimaini laka id arsalna ilaihi musnaini. Rabbana amattana itsnataini wa fi jam'il muzakkari salim wa mahumila alaihi nahwu nunjil mu'minin wa wa'adna Musa 30 lailatan. Ah, ini ada dua ya di musanna. Contohnya Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dua muslim yang berserah kepadamu. Nah, muslimaini ini dia isim mansub ya. Kenapa mansub? Karena dia maf'ul bih. Tanda nasubnya dengan ya karena termasuk musanna atau isim tasniyah. Atau mulhaknya contohnya Rabbana amattana tsnataini. Tuhan kami, engkau telah mematikan kami itsnatain dua kali. Nah, ini mansub tanda nasabnya dengan ya. Kenapa? Karena mulhaq bi musanna. Dia hukumnya disertakan kepada musanna. Itsnataini. Nah, itu kalau mansub. Kalau marfu itsnatani. Kenapa disebut mulhaq? Lagi-lagi karena tidak ada bentuk mufrad dan jamaknya. Yang kedua, ya juga menjadi tanda nasab di jama' muzakkar salim wa mahumil alaih atau mulhaq bi jamil muzakkar salim. Contohnya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-mu'minin di sini adalah mansub. Kenapa mansub? Karena dia maf'ul bih, tanda nasabnya dengan ya karena jamak muzakkar salim. Atau mulhaknya contohnya wa wa'adna Musa 30 lailatan dan kami menjanjikan ya kepada Musa berapa nih? Salasina lailatan 30 malam. Nah, salasina ini mansub ya tanda nasabnya dengan ya karena dia mulhaq bi jam'i muzakkarin salim. Nah, kenapa disebut mulhaq tidak jamak muzakkar salim? Karena tidak ada bentuk mufradnya. Salasina itu mansub. Kalau marfu salasuna. Nah, untuk ya. Berikutnya wa amma hadzfun nun. Adapun hadzfun nun nih yang terakhir fayakunu alamatan linnasbi fil af'ali allati rafuha bisubutin nuni. Ah, gampang ya, ini di af'al khamsah, di fi'il lima ya, yaf'uluna taf'uluna yaf'ulani taf'ulani taf'alina. Contoh wa antasumu khairul lakum. Tasumu ini fi'il mudhari mansub oleh an. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya hadfu. Hadfu hadfun nun. Karena dia af'alul khomsa. Asalnya tasumuna. Domir jama' antum tasumuna. Ya wa antasumu. Nah, ini termasuk af'al khomsa. Ini contohnya. Illa antakuna malakaini. Ya malakaini. Bukan itu. Antakuna malakaini. Au. Apa nih? Ini ketutup ya. Ah, yang jelas di afal khamsah ya. Ini ketutup oleh ini nih waktu menitnya. Berikutnya alamat khafad. Nah, i'rab yang ketiga khafad. Sabar ya, ini sekitar 30 menit. Karena penting. Walil khafdi thalathu alamatin. Ya, untuk khafad ada tiga tanda yaitu kasrah wa hiyal aslu ya. Kemudian ya dan fathah ya. Kasrah, ya, fathah. Dan ini yang dua ini naibah. Naibatani anil kasrah. Kasrah ya fathah. Kalau dihafal menggunakan rumus kaifa. Kaifa. Kasrah ya dan fathah. Kalau rofa apa tadi? Dawaan. Kalau nasab fatal kayah. Kalau khofad kaifa. Dawaan fatal kayah kaifa. Titik titik. Nah, nanti yang terakhir. Dawaan fatal kayah kaifa. Titik titik. Sekali lagi coba. Dawa an fatal kayah kaifa titik titik. Nah, kasro. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'. Nah, adapun kasrah, ya kasrah dia menjadi tanda bagi khofat di tiga tempat. Fil ismil mufradil munsharifi nahwu bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan wa fi jam'it taksir. Nah, kasrah satu di isim mufrad munsharif. Contohnya bismillahi. Allahi ini majrur atau mahfud. Karena dia mudhafun ilaih tanda khofatnya dengan kasrah karena isim mufrad munsharif. Atau contoh lain, ulaika ala hudan. Hudan ini isim majrur tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Ya. Dia termasuk isim maksur yang munsharif, ya. Tetap ini munsharif. Kemudian jamak taksir, yang kedua di jamak taksir yang munsharif, ya. Catatnya harus ada yang munsharif nih. Kalau la yang sharif nanti tidak dengan kasrah. Contoh, lirijali nasibun, untuk laki-laki nasibun ada bagian. Kalimat ar-rijal ini ismun majrur. Majrur oleh li. Tanda jarnya dengan kasrah karena ini jam'u taksir munsharif. Kemudian yang ketiga di jam'u mu'annathin salimun. Di jam'u mu'annath salim dan juga mulhaqnya. Kalau majrur kalau atau mahfud, maka tanda khofatnya pasti dengan kasrah. Contoh. Qul lil mu'minati lil mu'minati lil harfu jarin al mu'minati majrurun bi harfi jarin tanda jarnya dengan kasrah karena jamak muannats salim. Katakanlah untuk orang-orang mukminah. Tamul haknya seperti marartu bi ulatil ahmali aku berjumpa dengan mereka yang hamil. Nah, ini adalah mulhaq bi jam'i muannats salim. Maka kalau majrur tanda jarnya dengan kasrah sebagaimana jamak muannats salim. Ini kasrah. Ah, berikutnya ya. Ah, afan ya. Ya ini wa ammal ya fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'. Ya, di tiga tempat. Fil asma'i sittah nahu irji'u ila abikum kama amintukum ala akhihi wa marartu bihamika wa fika wa hanika. Wal jari dzil qurba. Ya, dia menjadi tanda bagi khofat di tiga tempat. Asma' sittah seperti irji'u ila abikum. Abikum majrurun oleh ila tanda jarnya dengan ya karena asma' sittah. Musanna hatta ablugha majma'al bahraini sehingga aku sampai pada pertemuan dua laut. Bahrain ini isim majrur karena dia mudhafun ilaihi tanda jarnya atau tanda khofatnya dengan ya karena musanna. Atau mulhaknya seperti marartu bitsnaini wasnataini. Aku berjumpa dengan dua orang. Itsnaini ini isim majrur oleh bi ya. Majrun bi harfi jar itu bi tanda jarnya dengan ya karena mulhak bi musanna. Atau jamak mudzakkar salim dan juga mulhaknya. Contoh qulil mu'mina qulil mu'lul Qul lil mu'minina. Lil mu'minina. Mu'minina ismun majrur. Oleh lam. Tanda jarnya dengan. Ya karena jamak mudzakkar salim. Ya majrur dengan mahfud. Sama saja itu istilah. Tamul haknya. Seperti fa'it'amu sittina. It'amu sittina miskina. Sittina ismun majrur. Dia terjarkan atau mahfud. Karena mudhafun ilaih. Tanda khofatnya dengan ya. Karena mulhaq. Ya mulhaq bi. Jam'i mudzakkar salim. Itu ya sebagai tanda khofat. Yang terakhir fathah. Ayah. Nah, fathah itu bisa menjadi tanda bagi khofat di isim ghair munsharif, baik yang mufrad seperti wa auhayna ila ibrahima dan kami wahyukan kepada Ibrahim. Ila Ibrahim. Ibrahima ini majrur ya atau mahfud oleh ila tanda khofatnya dengan fathah karena dia isim ghairu munsharif tidak bisa bertanwin. Isim ghairu munsharif kalau majrur tanda jarnya dengan fathah. Ila Ibrahim, ila Aisyata, ila Ahmada, ila Fatimata dan seterusnya. Atau yang jamak taksir contohnya min mahariba. Maharib itu jamak dari mihrab. Ya, mihrab maharib. Ya, min mahariba, mahariba itu majrur oleh min tanda jarnya dengan fathah karena dia isim ghairu munsharif ya jamak taksir ghairu Munsharif. Ingatin ya, jadi kaifa ya, kasrah ya dan fathah. Ya tadi sudah ya, wa mal fathatu fatakun alamatil khafli fil ismi alladzi la yansharif mufradan kana nahwa awhayna ila ibrahim wa ismail fahayyu bi ahsana, atau contoh lainnya bi ahsana ya, ahsana ini majrur oleh bi tanda jarnya dengan fathah karena ghairu munsharif. Nah, ini ada pengecualian ya teman-teman. Ya. Isim ghairu munsharif kalau majrur tanda jarnya dengan fathah, nah, tapi dikecualikan oleh dua hal ini. Satu, isim ghairu munsharifnya dimudhofkan, maka tanda khofatnya dengan kasrah. Contoh, fi ahsani takwim. Nah, ahsan ini kan ghairu munsharif kan? Nah, dan dia majrur oleh fi. Mestinya kan tanda jarnya dengan fathah kayak tadi kan, bi ahsana, fahayu bi ahsana. Tapi ini tetap dengan kasrah fi ahsani. Kenapa? Karena dia juga berposisi sebagai mudhof bagi takwim. Takwim mudhof ilaih. Jadi kalau mudhof tetap dia menggunakan kasrah kalau majrur. Yang kedua, jika isim ghairu munsharifnya terdapat alif lam, maka tanda khofatnya dengan kasrah. Jadi kalau isim ghairu munsharifnya dibubuhi dengan alif lam, tetap dia kalau majrur tanda jarnya dengan kasrah. Contoh, fil masajid. Masajid itu jamak jamak taksir dan dia ghairu munsharif, ya, ghairu munsharif. Seandainya tidak ada alif lam, maka bunyinya fi masajida. Ya. Tapi karena ada alif lam ketika majrur maka tandanya tetap dengan kasrah fil masajid. Nah, ini dua pengecualian ini ya. Baik, yang terakhir lil jazmi. Walil jazmi alamatani. Untuk jazm ada dua tanda. As-sukun wa huwal aslu, sukun dan ini asal. Wal hadzu wa huwa naibun anhu. Dan hadzab, ya, dan ini adalah hadzab itu menyembunyikan, adalah wakil daripada ini daripada sukun. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Jazm tandanya ada dua, sukun dan hadzab. Nah, kalau disingkat suha. Suha. Kalau rafa tadi apa? Dawaan. Kalau nasab fatal kayah. Kalau khofad kaifa. Kalau jazm suha. Kalau digabung dawaan fatal kayah kaifa suha. Dawaan fatal kayah kaifa suha. Suha sukun dan hadzf. Sukun. Nah, di mana dia? Di fi'il mudhari sahih akhir. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Walam yakun ya, lam yakun lahu kufuan ahad. Kufuan ahad di mana ini? Kufuan ahad. Nah, lam yalid. Nah, lam yalid ini fi'il mudhari majzum oleh lam, tanda jazmnya sukun. Kenapa sukun? Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Sahihun akhir. Yula juga sama, yakun juga sama, sahih akhir. Karena hadzf, ya, hadzf ini ada dua. Hadfu harfil illah dan hadfun nun. Nah, hadf ini di mana? Di fi'il mudhari mu'tal akhir. Kalau di fi'il mu'tal akhir, maka nanti hadfnya hadf hadfu harfil illah. Contohnya, lam yakhsha illallah. Lam yakhsha. Yakhsha fi'il mudhari majzum, terjazmkan oleh lam. Tanda jazmnya apa? Menyembunyikan huruf illat. Hadfu harfil illah. Kenapa begitu? Karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Asalnya yakhsha. Ya, lam yakhsha illallah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Nah, itu kalau huruf ilatnya alif ya. Atau yang huruf ilatnya waw. Wa may yad'u ma'allah. Bla bla bla bla. Ini ada kelanjutannya. Yad'u ini fi'il mudhari majzum. Ya, fi'il syarat. Majzum. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya hadfu harfil illah. Apa huruf ilat yang dibuang? Waw. Yad'u. Wa may yad'u ya. Dan siapa yang berdoa ya, ma'allah. Nah, ini lanjutannya ya, seperti apa saya enggak cantumkan. Kemudian may yahdillah ya. Yahdi ini fi'il mudhari majzum, nah, tanda jazmnya dengan menghilangkan huruf ilat. Nah, tanda jazmnya hadzf harfil illah. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Itu namanya hadzfu harfil illah. Yang kedua, af'al khamsah berarti hadzun nun. Ya, karena af'al khamsah itu kalau marfu'nya dengan thubutun nun. Kalau majzum dengan hadzun nun. Contohnya, in tatuba. Tatuba. Ini ada fi'il mudhari majzum. Oleh in. Ini tentu saja potongan. Tanda jazmnya dengan apa? Hadfun nun. Karena afal khomsah asalnya apa? Tatumbani. Ya, tatumbani. Antuma. Nah, ketika majzum, tanda jazmnya dengan hadfun nun. Wa in tasbiru juga sama. Tanda jazmnya dengan hadfun nun. Nah, kalau marfunya tasbiruna. Nah, begitu ya. Jazm suha, suha. Ini tadi ya, sudah. Wa mal hadfu yakun alamat lil jazmi fil fi'l mudhari mu'tal akhir wa ma akhiru harfu 'illatin ya fil mudhari mu'tal akhir itu adalah apa saja yang ujungnya huruf illah wa huruful 'illati al alifu wal wa'u wal ya'u huruf illat itu ada alif ada wa'u dan ada ya nahwu wa lam yakhsha illa Allah wa may yad'u ma Allah may yahdillah wa may yahdillahu fahuwa al muhtadi wa fil af'ali allati rafuha bi tsabatin nuni nahu in tatuba wa in tasbiru wa tattaqwa fil mudhari yang thubutnya dengan nun itu maksudnya af'al khamsah wala takhafi wala tahzani ya. Itu masih contoh misalnya takhafina untuk anti ya takhafina tahzanina ya, untuk anti yaitu dhamir ya muannatsah mukhatabah. Mungkin itu teman-teman, ini panjang sekali dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan juga bisa menghafalnya. Nanti pertemuan yang akan datang di video berikutnya, saya akan berikan tabel agar teman-teman bisa menghafal. Kalau hafal ini teman-teman, insya Allah ini adalah tangga ya, untuk memahami ilmu nahwu yang tingkatan berikutnya. Banyak yang gagal di bab ini karena berbagai alasan ya. Mudah-mudahan teman-teman termasuk yang bisa menghafal. Demikian, silakan kalau ada yang belum paham ditanyakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.